Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Keinginan dan tujuan-tujuan yang menyelisih kebenaran.